hapus air matamu, takkan mungkin akan hilang duka dengan tangismu. Janganlah engkau sesali semua yang pernah terjadi. Sucikanlah hatimu agar berseri. Hilangkan semua benci, walaupun dia pernah menyakiti. Cobalah untuk bernyanyi agar semua duka hilang dalam hati. Selagi matahari masih bersinar, selagi bulan bintang masih menjelang, ku tetap menanti. Semestinya engkau tersenyum, hapus air matamu, takkan mungkin akan hilang duka dengan tangismu. Janganlah engkau sesali semua yang pernah terjadi. Sucikanlah hatimu agar berseri. Hilangkan semua benci, walaupun dia pernah menyakiti. Cobalah untuk bernyanyi agar semua duka hilang dalam hati. Selagi matahari masih bersinar, selagi bulan bintang masih menjelang, ku tetap menanti. Hilangkan semua benci, walaupun dia pernah menyakiti. Cobalah agar semua duka hilang dalam hati. Selagi matahari masih bersinar, selagi bulan bintang masih menjelang, ku tetap menanti.